barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, maka insyaallah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة معاشر المسلمين معاشر المسلمات Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari, para hadirin wal hadirat, wal mustami'in wal mustami'at, wal musyahidin wal musyahidat, jemaah salat subuh di Masjid Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu Pekanbaru, ataupun yang mendengarkan serta menyaksikan dimanapun berada. Alhamdulillah pada subuh ini kembali Allah izinkan kita bersama di sini untuk satu kegiatan yang kita harapkan mudah-mudahan mendekatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Duduk di majelis ilmu yang mudah-mudahan menjadi salah satu dari taman-taman surga. Yang bila kita rajin memasukinya di dunia, mudah-mudahan Allah mudahkan kita masuk surga pula di akhirat. Amin. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, kemudian selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada para istri, anak keturunannya, para sahabat dan para tabi'in dan siapapun yang setia serta istiqamah di atas sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kembali kita melanjutkan belajar dengan Syekh Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah ta'ala, wafat 449, sampai pada alinea 35. Qala rahimahullah, qala Az-Zuhri imamul a'immah, berkata Az-Zuhri imamul a'immah, berkata Imam Az-Zuhri, yaitu imamnya para imam. Sudah kita sebutkan kemarin, dia disebut dengan imamnya para imam karena murid-muridnya rata-rata adalah al-a'immah. Di antara muridnya Imam Malik, Imam Mazhab al-Maliki. Di antara muridnya adalah al-Auza'i, Al-Auza'i, Abdurrahman ibn Amr Al-Auza'i, menjadi pusat fatwa kaum muslimin di Syam pada masanya. Dan Imam Sufyan bin Uyainah Al-Hilali, Abu Muhammad Al-Makki, yang merupakan faqihul Hijaz wa muhadithuha, juga guru dari para imam, guru Imam Asy-Syafi'i, guru Imam Ahmad, guru Imam Yahya ibn Ma'ali. Ibn Ma'in rahmatullahi ala jami'. Dan di antara muridnya pula adalah Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan ibn Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri. Dan masih banyak lagi deretan nama-nama yang merupakan murid Imam Az-Zuhri, sehingga patut digelar dengan Imamu Al-A'immah. Antara yang digelar juga dengan Imamul A'immah, Abu Bakar Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaimah, yang wafat 311 Hijriah, yang sudah dahulu kita nukil daripadanya. Wa ghairuhu, dan selainnya, selain Imam Az-Zuhri, min ulama'il ummah, dari para ulama'nya umat ini, radiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, wa an, dan ada yang terbaca di sini, nah, radiyallahu anhu, wa an, ada situ saya, nah, radiyallahu anhu, di sini tidak ada juga. Di naskah yang satu tidak terbaca wa'an, dan di sini lebih tidak terbaca lagi. Berarti tapi tidak ada masalah. Alallahil bayan wa 'alal rasulil balagh wa 'alaina taslim. Allah yang menerangkan. Allah, tugas Allah atau dari Allah keterangan, wa 'alal rasulil balagh, rasul hanya menyampaikan, wa 'alaina taslim, kita yang harus menerima, harus menyerah. Tentang apa? Tentang sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala, yang sebelumnya ini tentang masalah Allahu fis sama, Allah di atas. Ya, Allah di atas. Allah yang mengatakannya. Kalau bukan Allah yang mengatakannya, untuk apa kita katakan? Kita tidak punya ilmu sama sekali tentang itu. Jadi bukan seperti sebagian, ada dulu ada yang mengatakan, nanyakan kepada Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, "Anda yang mengatakan Allah istiwa di atas arasy?" Dia bilang, "Bukan saya, tapi Allah sendiri yang mengatakannya dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengimaninya." Maka yang saya katakan, maka saya hanya menerima yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka alallahil bayan, Allah yang menjelaskan, wa al-rasulil balad, rasul menyampaikan, wa alaina taslim, dan kita hanya mengikuti atau menerima dengan ini. Ini riwayat diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari ta'liqan. Ta'liqan, nam sahihnya artinya ta'liq, tidak disebutkan sanadnya dari Imam Al-Bukhari secara lengkap, hanya disampaikan dari Az-Zuhri. Illa annahu fihi minallahi risalah. Tetapi lafaznya sebagai ganti alallahi al-bayan di dalam sahih Bukhari adalah alallahi aw minallahi risalah. Risalah ini datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dia semakna. Dan kisah lengkapnya diriwayatkan oleh Imam Al-Humaydi dalam Al-Qadir. Dan dari jalan Al-Humaydi diriwayatkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam syaraf ashabil hadis. Qala Al-Humaydi haddathana Sufyan, telah menyampaikan kepada kami Sufyan, yaitu Ibn Uyainah yang kita sebutkan tadi. Imam di antara murid Imam Az-Zuhri. Qala rajulun li Zuhri, ada seseorang laki-laki berkata kepada Imam Az-Zuhri, "Ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar." Kan Imam Az-Zuhri, Abu Bakar Muhammad ibn Muslim ibn Ubaidillah ibn Abdullah ibn Shihab Az-Zuhri. Nah, wahai Abu Bakar, qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man syaqal juyub." Tidak termasuk golongan kami orang yang merobek-robek bajunya. Disapa di bajunya. Itu ketika ada keluarganya yang meninggal. Nah, apa maksudnya itu? Ma maknahu? Kenapa pula seperti ini? Masa gara-gara bersedih orang meninggal lalu diancam tidak termasuk golongan kami? Ada jawab Az-Zuhri, qala taqala Az-Zuhri min Allahil ilmu. Dari Allah datang ilmu itu. Wala ala rasulihil balagh, dan rasulnya wajib menyampaikan. Wa alaina at-taslim, dan kita wajib untuk menerima. Sederhana ilmunya as-salaf itu seperti itu kaum muslimin, bahwa itu, kalau datang dari Allah, rasul hanya menyampaikan. Nah, kalau kita beriman, ya terima kalau enggak. Nah, itu ya. Nah, sekarang kan payah kan, banyak kelit-kelitnya. Jadi, kalau dulu kan jelas. Kalau beriman, terima. Kalau tidak, jangan terima. Nah. Wa alaina at-taslim. Wa hadzal rajul huwa al-Auza'i. Yang bertanya itu adalah Al-Auza'i. Jadi salah satu dari imam, murid Imam Az-Zuhri adalah Imam Al-Auza'i. Jadi imam ini dulu belajar pula pada imam. Di waktu itu belum jadi imam dia kan. Dan dia bertanya, apa pula maknanya? Maka kata Imam Az-Zuhri, ini kan ilmu datang dari Allah. Rasul menyampaikan, kamu harus menerima. Atau kita mesti menerima. Akhrajahu Ibn Abi Asim, Kitabil Adab. Diriwayatkan pula oleh Imam Ibn Abi Asim, sahibu kitab sunnah, dalam kitab Al-Adab. Wa zakar Ibn Abi Dunya, Ibn Abi Dunya juga menyebutkan dari Duhaim, dari Al-Walid Ibn Muslim, qala, dia berkata, qultu liz-Zuhri. Berarti kejadian ini banyak sekali disampaikan pada Az-Zuhri dalam banyak momen. Ada yang bertanya Al-Auza'i, ada yang bertanya Al-Walid Ibn Muslim Ad-Dimashqi, juga salah seorang imam. Qultu, berkata muhaqqiq Syibad al-Badr, wa akhrajahu kadzalik Ibnu Abi Asim fi Az-Zuhd. Diriwayatkan pula juga oleh Ibnu Abi Asim dalam kitab Az-Zuhd. Wa Abu Nu'aim fil Hilyah. Abu Nu'aim fi Hilyatil Awliya min tariqain akharain, dari dua jalan yang lain, anil Walid Ibn Muslim, dari Al-Walid Ibn Muslim, anil Auza'i, dari Imam Al-Auza'i, anil Zuhri, dari Imam Az-Zuhri, annahu rawa عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. Tidaklah berzina orang berzina dalam keadaan berzina itu beriman. فسألت الزهري عنه. Saya bertanya pada Az-Zuhri tentang itu. ما هذا؟ Apa pula ini? فقال من الله العلم. Dari Allah ilmu. وعلى رسوله البلاغ. Dari atas rasulnya menyampaikan. وعلينا التسليم. Dia mengherankan, masa berzina bisa membuatkan orang hilang imannya? Maka ini dari Allah. Karena kan tak masuk yang mengafirkan. Ijma ulama mengatakan bahwa orang berzina tak kafir karenanya. Tak kafir kah? Karenanya. Tapi kok bisa dikatakan tidak beriman? Kan konotasinya tidak beriman sama dengan kafir. Maka kata Imam Az-Zuhri, ini ilmu datang dari Allah. Bagaimananya? Tidak usah ditanya. Ya bagaimananya? Tidak usah ditanya. Rasul menyampaikan, kita wajib menerima. Yang penting, yakini itu, jangan dekati zina. Jangan dekati zina. Naam. Wazada Abu Nu'aim, amirru ahaditha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama ja'at. Yaitu, terimalah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti apa datangnya. Wal yu'lam anna mawdi'a hadzal afwan. Seperti apa datangnya. Jadi tidak usah banyak-banyak dibahas, karena banyak dibahas biasanya adalah ingin lari dari perintah. Jadi kalau terlalu banyak dibahas, lari dari perintah bukan taat. Ya dalam sehari-hari aja, kalau kita orang yang taat itu dapat perintah, sami'na Wa ta'ana. Tapi kalau dia nak mulai berapa mendiskusikan, membantah, itu ujung-ujungnya tidak diyakini dan tidak diikuti. Tidak diyakini dan tidak diikuti. Oleh sebab itu, maka banyak di antaranya yang tidak diyakini dan tidak diikuti. Dan berkata Imam rahimahullah taala, wa rawa Yusuf ibn Abd Samad ibn Ma'qil. Diriwayatkan oleh Yunus ibn Abd Samad ibn Ma'qil. Naam. An abihi, dari bapaknya, annal Ja'd ibn Dirham, bahwa Ja'd ibn Dirham salah satu pentolan kesesatan yang mengingkari, termasuk minan mu'attilah, yang mengingkari banyak sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Naam. Annal Ja'd ibn Dirham qadima ala Wahab ibn Munabbih, datang kepada Wahab ibn Munabbih. Wahab bin Munabbih ini asalnya ulama ahlil kitab, termasuk Islam di Yaman. Wahab bin Munabbih murid Imam Abu Hurairah, di antara gurunya adalah Abu Hurairah, sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Yas'aluhu an sifatillahi ta'ala. Ja'd bin Dirham ini bertanya kepada Wahab bin Munabbih tentang beberapa sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Faqala, bertanyanya ini bukan masalah menanyakan beriman atau tidak, menanyakan bagaimana pula itu. Artinya, bertanya di sini, mengingkari. Faqala, wailak ya Ja'du ba'dal mas'alah, wahai Ja'd. Celaka kamu karena terlalu mendalami masalah ini. Ya, mendalami masalah sifat. Sebab masalah sifat ini kita dituntut bukan mendalami, tapi memahami dan meyakini. Bukan mendalami. Karena kalau sudah didalami pada umumnya, karena didalami tanpa bimbingan wahyu, pada umumnya adalah menyalahi wahyu. Menyalahi wahyu. Ini permulanya. Wailaka ya Ja'd ba'dal mas'alah. Celaka kamu hai Ja'd, karena mempertanyakan banyak masalah ini. Inni la adhunnuka minal halikin. Saya kira kamu termasuk orang yang binasa. Karena apa? Menyimpang dari jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bilang, taraktukum alal bayda. Aku tinggalkan kalian di atas jalan yang terang benderang. Artinya keterangan Nabi sudah cukup. Lalu Ja'd menganggap belum cukup. Seperti kita hari ini, keterangan Nabi sudah cukup. Oh tidak, penafsiran boleh macam-macam. Seolah-olah tafsir Nabi belum terang. Ya, kalau kita ada terang bagi kita. Tapi bagi sebagian belum terang. Fallahul musta'an. Ya Ja'd, wahai Ja'd, law lam yukhbirnallahu fi kitabihi anna lahu yadan wa aynan wa wajhan lama qultu dhalik. Jadi dia mendapat Wahab bin Munabbih. Kalau dia bertangan, berarti sama dengan kita, Syekh, katanya gitu. Berarti kalau dia bertangan, punya anggota tubuh, terbayang tasbih, katanya. Karena dia yang dibayangkannya makhluk, makanya terbayang tasbih. Makanya dijawab oleh Imam Wahab bin Munabbih, rahimahullah ta'ala, yang dengan ilmu dia jawab, karena dia belajar dari murid-murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, khususnya Abu Hurairah. Memang seperti ini tidak pernah ditanya oleh sahabat ke Nabi alaihissalatu wassalam. Berarti kamu menanyakan hal seperti ini, mengatakan kalau begini mesti begitu, kalau begitu mesti begini, kalau di atas mesti bertempat, kalau di bawah mesti di bawah tempat, dan seterusnya. Ini dari mana kau dapat? Ada sahabat Nabi yang bertanya? Tidak ada. Mereka tidak bertanya karena paham atau karena tidak paham? Hah? Ini nanya Ja'd bin Dirham gitu nih. Karena paham atau tidak paham? Karena paham. Oh, dia mereka paham, tapi maksudnya seperti yang saya pahami. Dari mana kamu dapat bahwa yang dia pahami itu seperti yang kamu pahami? Mana buktinya? Saya kira, oh, kamu ahli ilmu gaib rupanya. Ahli ilmu gaib. Kalau betul itu yang dipahaminya, tentu sudah direwatkan kepada kita. Ya Rasulullah, Kalau Allah punya tangan, tidak takut engkau ya Rasulullah, tangan seperti tangan kita ini. Tidak ada sahabat nanya seperti itu. Berarti kamu nanya, nanya bukan seperti sahabat. Berarti ilmu baru yang kamu dapatkan. Nah, ilmu baru kamu ini apa dasarnya? Makanya Imam Wahab bin Munabbih mengatakan, "Law lam yukhbirnallahu fi kitabihi." Kalau bukan karena Allah yang mengabarkan kepada kita dalam kitabnya, annalahu yadan, bahwa dia memiliki tangan, wa ainan, dan memiliki mata, wa wajhan, dan wajah, lama qultu zalik, saya tak akan katakan itu, wahai Ja'ad. Saya hanya mengatakan apa yang Allah katakan. Dan Allah berbicara dengan bahasa Arab yang jelas dan menjelaskan. Bukan seperti yang dikira oleh sebagian orang hari ini, bahwa keterangan Allah dan Rasul belum jelas, maka kita tanyakan ke Ocu Haris, terteles dengan keedah-keedahnya itu. Jelas? Tidak, ini filsafat Islam, ini filsafat Islam. Allah musta'an, filsafat Islam yang bawa balak kepada Islam. Allah musta'an. Law lam yukhbirnallahu bi kitabihi annahu yadan wa ainan wa wajhan lama qultu dzalik. Kalau bukan karena Allah yang memberitakan kepada kita. Nah, berarti yang datang berita. Masih ingatkan kita kepada bahwa mengenali sesuatu hanya dengan salah satu dari tiga metode cara. Satu, melihat langsung. Allah tak bisa dilihat langsung. Dua, melihat yang sama dengannya. Mengkiaskannya dengan yang lain. Berarti Allah juga tidak ada yang sama dengannya. Tidak ada lain lagi kecuali melalui berita. Berita yang dari mana? Dari dunia dalam berita. Bukan dunia dalam berita. Dari yang mengetahui. Nah, tidak ada yang mengetahui tentang Allah kecuali Allah sendiri. Dan orang yang diberikannya ilmu tentang itu, siapa? Rasulullah SAW. Tidak ada jalur lain. Tidak ada jalur lain. Nah, bila ada ulama yang berbeda, sebesar apapun, sepintar apapun, secerdas apapun, berbeda dengan keterangan Allah dan Rasul, kita katakan, mohon maaf, ini ruang tidak ruangnya beliau. Ini ruang Allah dan Rasul. Ilmu ini adalah ilmu Allah dan Rasul. Dikabarkannya, kita yakini. Kalau tidak dikabarnya, kita bilang tidak kita ketahui. Oh, mesti begini, mesti begitu. Antum bilang mesti-mesti sendiri. Sahabat tidak pernah mengatakan seperti itu. Oh, ada, tapi mereka diam saja. Masya Allah, antum tahu ilmu diam. Ilmu diam. Jelas ya? Ya? Antum menafsirkan perkataan orang dari perkataan orang atau perkataan sendiri? Dia dari orang itu sendiri. Bagaimana ini? Nah, ternyata tidak ada sahabat yang mempertanyakan itu kepada Nabi SAW. Maka karena kau menyimpang dari jalan mereka, kata Wahab, saya yakin kamu orang binasa. Dan akhirnya memang dia nanti akan binasa. Seperti pada kisah berikut ini. Qala ya Ja'ad, law lam yukhbirnallahu fi kitabi anna lahu yadan wa aynan wa ja'ala maqtu zalik. Kalau bukan karena Allah yang beritakan bahwa dia punya tangan, dia punya mata, dia punya wajah, saya tak akan katakan itu, wahai Ja'ad. Fattaqillah, takutlah kamu kepada Allah. Thumma lam yilbas Ja'adun an qutil. Tak lama setelah itu, Ja'ad ibn Dirham dibunuh dan disalib. Dibunuh dan disalib. Karena dia telah merusak akidah umat Islam, disuruh bertaubat, tidak mau bertaubat. Ya sudah, berapa ulama yang menasihatinya? Ya, di antaranya adalah Wahab bin Munabbih, tempat dia bertanya tadi. Coba, masih di masa tabi'it tabi'in. Di masa tabi'it tabi'in. Akibat daripada apa? Mengadopsi ilmu orang non-muslim, lalu diusahakan untuk diislamisasi dalam agama kita. Dalam agama kita. Ya, orang itu ilmu dia, ilmu mereka. Kalau ilmu kita ada dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan cara memahami kita beda dengan cara mereka memahami. Dan cara kita menyikapi beda dengan cara mereka menyikapi. kita menyikapi nas Al-Quran dan Sunnah itu adalah di atas perkataan siapapun. Kalau mereka merubah-rubah perkataan Rasulnya, karena memang tidak ada yang bersanad. Kalau kita bersanad, tapi bukan maknanya sanad seperti ilmu khurafat-khurafat. Mungkin kan ada ilmu khurafat, kadang kalau kamu tidak dapat ilmu ini dan itu laduni, makan buah itu nanti ilmunya terserap langsung dari buah itu. Ini macam-macam. Enak sekali nuntut ilmu ya, nanti disuruh sama guru makan buah tiak, jadi ilmu buah tiak kita. Nah, ini bersanad dari guru. Jadi kadang-kadang sanad tak maksudnya jadi bingung juga. Dan puas belajar ilmu sanad, ternyata sanad macam-macam sekarang ini. Asal bertemu sudah bersanad langsung. Padahal yang maksud sanad itu adalah seperti yang dikatakan haddatsana, akhbarana, amba'ana. Kemudian jelas siapa yang diriwayatkan itu yang maksudnya bersanad. Bukan asal ketemu langsung bersanad. Ketemu mimpi bersanad juga katanya. Allahu sa'an. Kan lucu. Tapi begitulah, subhanallah. Allah berbagai cara yang syaitan menyesatkan umat manusia. Wa khataba Khalid ibn Abdullah al-Qasri. Di sini Syekh Abu Utsman ceritakan kisah binasanya Ja'ad ibn Dirham yang mempertanyakan sifat-sifat Allah tadi. Karena di sini bermulanya menyimpang dari jalan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya al-kiram radhiyallahu anhum. Wa khataba Khalid ibn Abdullah al-Qasri. Seorang umara pada masa itu di Basrah, yaumal adha bil Basrah. Khalid bin Abdullah Al-Qasri, salah seorang amir, gubernur di Basrah, khutbah pada hari Adha di Basrah. Idul Adha. Idul Adha itu apa? Hari Raya Korban. Hari Raya Korban. Faqala fi akhiri khutbatihi. Lalu dia berkata di akhir atau menutup khutbahnya, insarifu ila manazilikum wadahu. Pergilah kalian ke rumah-rumah kalian dan sembelihlah korban-korban kalian. Apa korbannya? Nah, yang dikorbankan apa? Qabu. Nah, ada qabu di sana. Nah. Qabu di kita. Apa? Kambing atau sapi. Silakan kalian sembelih, karena menyembelih hewan korban setelah salat Id. Fa inni, nah, maka dia bilang, barakallahu lakum fi dhahayakum, semoga Allah memberkahi korban-korban kalian. Fa inni mudhahhin al-yawma bil Ja'd ibn Dirham. Saya hari ini korban saya adalah Al-Ja'd ibn Dirham. Ini terjadi setelah berbagai proses, bukan langsung tidak. Prosesnya panjang ini. Dia dinasihati, diberi ilmu, disuruh bertobat, tapi tidak bergeming, tetap bertahan dengan kesesatannya. Dan sayangnya dia juga menebar kesesatannya kemana mana. Begitulah kaum muslimin dan muslimat. Kalau Allah ingin menyesatkan, maka orang akan bertahan dengan kesesatan itu. Padahal guru-gurunya orang-orang besar sebenarnya, Wahab bin Munabbih dan lain-lainnya. Di masa ulama-ulama besar ada, Az-Zuhri seperti yang tadi masih ada, tapi dia menyimpang dari jalan kebenaran. Dan itu bukan dosa gurunya. Gurunya sudah ingatkan tadi. Seperti Wasil bin Atha al-Mu'tazili. Wasil bin Atha, pendiri aliran Mu'tazila. Gurunya adalah Imam Al-Hasan Al-Basri. Hasan Basri sampai ke Bangkinang. Tidak tahu itu. Sampai ke Bangkinang. Nah, ya, sampai ke Bangkinang, sampai ke Padang, sampai pokoknya seluruh Indonesia sampai ini. Ke Afrika pun sampai. Ya, banyak Hasan Basri di mana-mana. Saking terkenal. Karena memang ya, di masa tabi'in, dia termasuk salah satu afdalut tabi'in. Orang masa tabi'in yang paling afdal yaitu Al-Hasan ibn Abil Hasan Abu Sa'id Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Nah, gurunya begitu. gurunya begitu hebat menegakkan sunnah, tapi keluar salah satu dari muridnya yang meruntuhkan. Tapi gurunya menegakkan, berarti muridnya meruntuhkan sunnah. Gitu aja Pak yang jawabnya. Oh, muslimin, yaitu gurunya menegakkan sunnah, dia meruntuhkan sunnah karena dia mendahulukan logikanya daripada sunnah-sunnah Nabi SAW. Dan tidak sedikit dari kaum muslimin yang meniru cara berpikirnya walaupun mengklaim sebagai mengikut ahli sunnah. Dia mengikut cara itu. Sehingga sebagian diterima, sebagian ditolak. Nas'alullah assalamu'alaikum warahmatullahi. Nah, apakah ini dosa Hasan Basri? Ya, tidak. Hasan Basri memberikan ilmu. Sama juga, kalau misalnya hari ini kita sudah memberikan ilmu dengan sejujur-jujur yang kita tahu. Lalu ada di antara murid kita yang menyimpang. Yang awalnya bagus-bagus, setelah itu mulai menyimpang. Kita tidak dosa kita. Karena yang bukan ilmu itu yang kita berikan. Jelas? Jelas tuh? Nah, maka tidak bisa dibebankan itu. Kecuali itu yang diajarkan. Sama misalnya sekarang kalau ada umat Nabi Muhammad. Rajin baca Quran. Rajin belajar hadis. Tiba-tiba jadi teroris. Nah, salah siapa ini? Salah Nabi? Salah Nabi ini? Nabi tidak pernah mengajarkan itu. Ya. Tidak pernah Nabi mengajarkan itu. Yang diajarkan Nabi adalah rahmatan lil alamin. Ya, kalau ada misalnya kita yang kalau semakin ngaji semakin keras. Dulu pada juga senyum dikit, sekarang mendut terus. Ya, asal nengok orang tidak semazhab dengannya langsung hilang senyumnya. Bahkan keluar gigi-gigi apanya. Nah, kalau gini, siapa yang salah? Nabi yang salah? Ya, enggak, Nabi tidak. Nabi jelas pesannya, yassiru wa la tunaffiru, yassiru wa la tu'assiru, sallim ala man arafta wa man lam ta'rif. Ingin masuk surga dengan selamat, afsus salam, dan seterusnya. Tiba-tiba antum aja yang tak mau dalam. Siapa yang salah? Nabi salah. Jelas? Dulu sahabat semakin ngaji dengan Nabi, semakin murah senyumnya. Awak sekarang semakin ngaji, semakin terkunci mulutnya untuk menyapa. Dah kan jawab salam saja kadang-kadang dah. Dah apa sebab? Tak semasjid. Dah. Siapa yang ngajar tak semasjid, tak boleh salam. Jelas? Berarti bukan salah Nabi. Salah kita memang memahami. Karena diberikan ilmu hajar dulu, ilmu tahzir dulu sebelum ilmu tazkir. Ya, ilmu tahzir dulu sebelum ilmu tazkir. Ini kesalahan kita. Nasallallahu assalamu wa ta'ala afiyah. Sehingga akhirnya yang baru pemula sudah dapat jurus pemungkasnya gurunya sendiri tembaknya. Guru sendiri ditembaknya. Tapi begitulah proses memang. Proses itu karena harus ada yang jadi korban. Allah musta'an. Nah, Imam Al-Hasan Basri rahimahullah tidak mengajarkan itu kepadanya. Demikian juga Ja' bin Dirham ini, walaupun dia bertemu dengan Wahab Al-Munabbi, bertemu dengan Al-Hasan Basri, misalnya bertemu dengan para kibar tabi'in, tapi dia tidak mengikuti jalan mereka. Dan itu banyak. Sebagaimana tidak sedikit ulama-ulama besar hadis sendiri, tapi tidak mengikuti metode ashabul hadis dalam berakidah. Karena apa? Karena terkontaminasi atau karena terpengaruh oleh berguru kepada yang tidak mengikuti mazhab ashabil hadis, seperti kata Imam Ibn Rajab dalam kitab itu nanti dalam Fadhlul Ilmi Salaf ala Ilmi Al-Khalaf. Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ja'd bin Dirham ini diproses tidak mau meninggalkan akidahnya. Mengingatkan kita pada siapa namanya? Pentolan komunis Indonesia, siapa namanya? Acu D.N. Aidin. Racu kan? Enggak. Orang mana? Ayo. Bukan orang Jawa. Dia orang Bangka. Belitung kan? Orang Bangka. Itu kecilnya dulu ayahnya orang pengajian. Iya. Pada umumnya Indonesia. Dia orang yang ngaji di surau dulu. Masya Allah. Dan pernah juara ketika RT juga dari MTQ-nya waktu itu mungkin. Akhirnya setelah tamat SMA, dia berangkat ke Jakarta. Jakarta bertemu dengan bermacam pikiran. Maka terbacalah olehnya kitab-kitab Karl Marx, Lenin, dan sebagainya. Akhirnya tertarik. Tertarik. Makanya kaum muslimin, kenapa kita bilang harus selektif membaca? Ini sebabnya. Jangan sembarang baca. Apalagi tanpa bimbingan. Bimbingan guru yang selamat. Memang di sini perlu. Selektif itu perlu. Jangan sembarang membaca dengan yang sembarang menerima. Akhirnya dia terbaca-baca. Akhirnya menjadi seorang komunis tulen. Ya? Apalagi diangkat-angkat oleh orang komunis sehingga diundang ke Rusia, diundang ke China, dan sebagainya. Dan diberi keperluan untuk memberontak ke negeri ini. Ya? Ada juga untungnya dia memberontak. Kalau tidak tahu, gitu. Dan pemberontakannya gagal. Sebenarnya bukan tanggal itu yang dipilih. Cuman karena Allah wa makaru wa makaran wa qawrullah wa allahu khairul makin, walaupun tidak sedikit pula yang korban akibatnya, tapi semoga Allah menerima orang-orang beriman di antaranya. Masyarakat, sahibnya ketika dia mau dieksekusi oleh TNI, waktu itu apa, tentara Indonesia, waktu itu karena dosanya yang tidak inilah kepada negara ini, maka ketika dieksekusi diberikan kesempatan untuk menyampaikan kalimat terakhir. Subhanallah, di TV Sumur. Apa kalimat terakhirnya? Dia berpidato dengan penuh semangat memperjuangkan komunisme sampai titik darah penghabisan. Awak kira kan bertobat, astagfirullah, katanya kan? Alladzi la ilaha illahul hayyul qayyum wa atubu ilaih. Saya menyesal telah melakukan ini, kebiadaban. Ya kan? Memfitnah, membunuh, dan sebagainya. Berbagai pembunuhan yang dilakukan terhadap para pimpinan tinggi negara ini dan juga para ulama, para kiai, para santri. Dosanya banyak. Subhanallah, tapi yang dia pidatukan, apa namanya, perjuangkan komunisme sampai diri titik darah penghabisan. Ini dakwah berdirham jenis ini juga, ini termasuk jenis ini juga. Ya, perjuangkan kesesatan sampai diri darah penghabisan. Karena dia meyakini itu kebenaran, itu masalahnya. Kalau bukan karena dia meyakini itu kebenaran, kalau tahu dia sesat, tak sesat dia. Jelas, kan? Kan sering kita bilang, orang sesat, sengaja dia sesat. Hah? Orang kafir, sengaja dia kafir. Hah? Tahu tak dia dalam kebatilan? Tak tahu, dia. Ya? Tak tahu. Kapan tahunya? Setelah dia tak tahu. Kaum muslimin. Pada umumnya mereka yang sesat itu tidak sadar dia tersesat. Kalau dia sadar pasti balik nanti. Sama. Ya. Kita awalnya mendengar dakwah-dakwah seperti ini, kembali kepada sunnah, kabel sunnah, luar biasa. Gerahnya dengarnya. Nengok orang berjenggot. Oh pulaknya. Masih kocik-kocik begini dah berjenggot. Iya kan, belum berbini lagi dah. Tapi kan semak menyemak di sini kan. Siapa yang mau nanti sama kamu? Gitu ya. Betul tak? Kita orang tua sering nentang anak. Kamu ngaji begini, nggak usah ngaji. Sampai hari ini masih ada. Dulu kamu bersih. Iya kan, bersih dagu. Sekarang udah berimbah pula di situ. Akhirnya banyak menentang. Awalnya. Tapi setelah dia, Allah bukakan hidayah. Ternyata luar biasa, sehelai jenggot ini sangat bernilai. Karena sun? Jelas? Jelas ya? Sebelumnya itu sadar tidak tersesat itu? Sadar tidak tersesat ketika dengan terdakwa itu? Sadar? Sadar tidak akan mau kita nonton? Baru sadarnya kapan? Saya sekarang. Setelah dapat hidayah itu, subhanallah. Dulu sahabat juga begitu. Ketika awalnya menentang dakwah Nabi, lama-lama terpengaruh oleh dakwah Nabi masuk Islam. Sambil bincang-bincang santai mereka, bodohnya kita dulu ya, katanya. Nah, dulu baru, ketika dia dulu bodoh itu, tahu tidak dia bodoh? Nah, bodohnya kita dulu ya. Gimana? Patung kita yang pagi sore kita yang pindahkan tempatnya. Kita yang mengelapnya. kita yang bersihkannya. Kalau bau hujan, kita yang menuduhkannya. Kalau berjalan, kita yang angkatnya. Sampai-sampai kadang dalam perjalanan, karena dibawa batu berat, bawa kayu menyusahkan. Hanya dibuat dari tepung. Gitu? Yang penting ada Tuhan juga dibawa. Gitu. Nambah beban di jalan, dibawa juga. Karena keyakinan. Karena keyakinan. Kalau nanti dikualat di jalan, tak berhasil perjalanannya. Hanya apa? Kita buat dari tepung. Habis bekal. Ini minta-mintanya dia tidak datang-datang makanan. Ini minta dia tidak datang makanan. Akhirnya terpaksa Tuhan dimakan. Awalnya kita takut ambil telinganya. Dia maju depan. Akhirnya ambil hidungnya. Ambil kakinya. Tapi waktu itu tetap juga rasa tidak enak itu ada. Karena ini Tuhan masalahnya. Nah, cuman mungkin takdirnya waktu itu Allah, bukan Allah, Tuhan ini kasihan sama kita. Apa sebab kita dalam kelaparan? Itu takwilnya. Memang takwilnya dari dulu berbahaya kaum muslimin. Ya, dia takwilkan lagi waktu itu di masa jahiliyah dulu. Takwilnya apa? Mungkin kita tidak diazabnya karena dia kasihan sama kita. Kita dalam kondisi darurat. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Iya, yang darurat-darurat itu membolehkan yang dilarang. Takwilnya masih ada. Makanya takwil ini seperti hantu dari dulu memang. Yang banyak menyesatkan ini adalah takwil yang tidak sahih ini. Karena ada takwil yang sahih, ada takwil yang tidak sahih. Jadi akhirnya kaum muslimin semua setelah masuk Islam, setelah dapat hidayah, baru paham dulu dia tersesat. Umar ketika awalnya, dia kira dia sesat atau Nabi yang dibilang sesat? Sebelum dia masuk Islam. Nabi yang bilang sesat. Sejak seturun-temurun, 7 turunan kita seperti ini, tiba-tiba dia menyalahkan kita. Mana mungkin? Dia sendiri, kita rah? Nah, yang itu kita rah? As-sawadul a'zam. Ya, kita yang paling? Ini ramai. Akhirnya Nabi disalahkan oleh mereka. Apa sebab? Dia tidak mau membuka telinga mendengar. Didengarnya juga bisikan Abu Jahal. Didengarnya juga Asutan Utbah bin Rabi'ah. Dan kawan-kawan seterusnya jenisnya, Ubay bin Khalaf. Ini apa yang terdengar? Ya, cerita buruk tentang dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasti cerita buruk tentang dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana hari ini? Orang mendengar dari yang memusuhi dakwah ini, maka didengarnya buruk terus. Hati-hati mengafirkan setiap orang yang tidak saya paham dengan, apalagi yang cerita yang di sini-sini, yang dinukil ini bahaya sebenarnya. Cuman karena amanah ilmu saya sampaikan juga. Karena ngeri-ngeri sedap juga ini kaum muslimin-musliman. Karena nanti dipotong orang, nah itu lihat kajiannya mengafirkan. Dipotongnya Ibnu Huzaimah nanti kan. Ini perkataan Imam Ibnu Huzaimah. Dan juga, tapi Alhamdulillah kita ada Ibnu Mahdi Al-Ash'ari juga di dalamnya juga mengafirkan. Kalau ada yang mengafirkan Wahabi berarti Ash'ari juga ada masuk di dalamnya. Masalah kafir mengafirkan bukan masalah ringan. Itu tentu jangan masuk ke dalamnya ya. Jangan masuk ke dalamnya karena berbahaya. Kita hanya mengatakan yang begini ini akibatnya begini seperti dinukil dari para imam yang sudah kita nukil sebelumnya. Kaum muslimin dan muslimat. Jadi mereka awalnya tidak mengerti. Awalnya mereka tidak tahu mereka tersesat. Umar tadi yang disesatkan ya Nabi dengan para sahabat yang sudah masuk Islam. Tapi di saat dia sendiri yang membaca dan Allah mulai membuka mata baginya. Maksudnya membuka matanya dan mata hatinya. Dia baca Al-Quran. Oh, ternyata ini bukan perkataan biasa. Inilah orang-orang dulu mentazim. Kalau Allah ingin bukakan hidayah, baru paham Umar ternyata dia yang tersesat. Di mana dia tahu? Karena ada yang nunjukkan tadi. Tapi kalau tidak dengar, apalagi nutup telinga, seperti Amr bin al-As pada Amr bin Tufail al-Dusi pada awalnya, karena provokasi dari pihak yang menentang dakwah, waktu itu dia tutup telinganya, berjalan di Mekah tanpa mendengar apa-apa. Sebab diwanti-wanti oleh petinggi Quraisy, maka sekarang tidak aman. Hanya bisikan-bisikan syaitan. Nah, gitu ya provokasinya. Dari mana? Tuh Muhammad. Kenapa Muhammad? Dia sudah menjadi penyihir bunuh. Siapa mendengar pasti kena sihir. Siapa dengar pasti kena sihir. Nabi dipitnah jadi tukang sihir. Maka jangan aneh kalau antum dipitnah kurang baca, kurang referensi, tidak pandai bahasa Arab. Nabi aja bilang tidak pandai bahasa Arab oleh mereka. Allah musta'an. Kau muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Akhirnya Amr bin Tufail setelah beberapa hari di Mekah jalan tak dengar apa-apa. Mana enak jalan tanpa dengar apa-apa. Ya kan? Apalagi di Mekah kan banyak hiburan-hiburan juga mungkin waktu itu kan. Akhirnya dia buka. Kalau dia penyihir, saya juga ahli sihir. Saya juga ahli sihir. Karena memang kepala suku waktu itu harus pandai nyihir. Kalau dukun, saya hafal seluruh mantra. Kalau penyihir, apalagi. Saya jahiliyah, saya hafalkan semuanya. Orang Arab hafalannya tidak seperti kita. Saya. Dia makan 6 orang satu ekor kambing. Kalau kita makan 1 kambing, 6 RT. Tentu beda lah. Kan, emang ya. Jadi mereka 1 ekor kambing 6 orang. Kalau kita, nah, jadi kalau mereka makan nasi, daging pakai nasi atau roti. Kalau kita makan nasi pakai daging. Jadi mereka 1 piring itu daging, 1 sendok nasi. Kalau kita nasi 1 baskom besar, dagingnya 2 potong kecil. Makanya kita kalau belajar ngantuk. Itu makanya kalau orang Arab itu subhanallah, saya sering berteman berjalan dengan syekh-syekh itu ya. Kalau mereka makan, awak makan dari pagi nasi, siang nasi, malam nasi tambah nasi. Iya, nasi goreng, nasi rebus, nasi apa semua ada. Mereka makan nasi sesendok aja siang itu aja kadang. Habis itu korma berapa butir, buah, piring. Bisa sekali aja makan sehari. Nah, pas berjalan, duluan kita capek. Dia masih semangat, masih on fire, kita sudah low bed. Ya. Lepas isya, ya lanjutkan rapat katanya kan. Waduh. Awak habis makan tuh, tegang urat perut, kendor urat. Allahumma sta'an. Tapi karena mereka semangat, ya kita akhirnya terpaksa ikut juga. Itulah. Karena makannya apa? Bukan gizi yang banyak, karbohidratnya yang banyak. Maka gula lebih akrab sama kita. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Ini kembali kepada Ja'ad ibn Dirham tadi. Di waktu dia sesat. Dia tak sadar dia tersesat. Kapan dia sadar? Setelah mati atau setelah dapat hidayah. Setelah mati dia akan tahu bahwa dia menyimpang dari jalan Nabi SAW atau Allah bukakan tabir-tabir yang menghijab hidayah daripadanya. Coba tidak sedikit orang dihijab ya dengan isu-isu bahwa kalau ikut atas nama sunnah padahal tidak melaksanakan sunnah. Jadi dulu kita ini atas nama sunnah Nabi, tetapi meninggalkan sunnah Nabi SAW. Allah musta'an. Ala kulli hal, hanya Allah yang maha tahu dan waktu akan menjadi bukti. InsyaAllah. Kau muslimin dan muslimat dirahmat Allah, akhirnya dia bilang, fa'inni mudahhinil yawma bil Ja'ad ibn Dirham. Saya hari ini, korban saya adalah Ja'ad ibn Dirham, artinya eksekusi. Ja'ad ibn Dirham setelah berbagai upaya untuk menyelamatkannya, memberikannya kembali ke jalan hidayah, tak bisa, akhirnya dia dieksekusi. Nah, karena sampai matinya dia membawa keyakinan yang sesat itu. Wa innahu yaqul, apa kesalahannya Ja'ad ibn Dirham ini? Wa innahu, dia berkata, lam yattakhidillahu Ibrahima khalilah. Allah tak mungkin menjadikan Ibrahim sebagai kekasih dekatnya. Sebab apa? Kalau orang-orang sekarang, orang liberal sekarang, kalau kekasih berarti Allah itu laki-laki. Berarti, apa namanya, cinta sejenisnya. Bermacam-macam tafsir. Na'udzubillah. Thumma na'udzubillah. Ta'ala Allahumma yaquluna uluwan kabira. Dia berkata tidak mungkin. Sebab kalau mengasihi dari makhluknya, sama pula dengan makhluk. Berbagai alasan. Walam yukallim Musa taklima. Dan Allah tidak berbicara kepada Musa. Padahal Allah mengatakan, wattakhadallahu Ibrahima khalila. Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalilnya. Jelas? Nah. Kemudian, wakallamallahu Musa taklima. Allah berbicara kepada Musa dengan sebenar-benar berbicara. Taklima, bila datang masdar setelah fi'il, dengan lafaz yang sama, faedahnya kan tiga. Salah satunya adalah litta'kidi, untuk menguatkan. Jadi, wakallamallahu Musa. Ini Allah berbicara kepada Musa. Lalu datang taklimah, benar-benar berbicara. Misalnya, aslama fulanun. Itu sudah masuk Islam sebulan. Tapi ditambah lagi, islamah. Islam yang sebenar-benarnya. Jelas? Ini faedah di antara faedah fi'il mutlaq. Atau masdar mutlaq. Di antara faedahnya menunjukkan al-hay'a wal-adad. Misalnya, syaribtul ma'a syarbatan. Saya minum air ini satu teguk. Misalnya. Atau menunjukkan cara. Misalnya, syaribtul ma'a syarbatas sabi. Atau syarbatan asyan. Saya minum air ini seperti minumnya anak kecil. Seperti apa anak kecil minum? Hah? Ini nyedot. Disedot ya. Dan sampai tumpah-tumpah ke baju. Jadi antara syarib tasarbatas sabi. Kamu minum seperti anak kecil. Tapi kalau minumnya sebotol langsung. Tanpa bernafas. Berarti minum orang kau. Ya Ustaz, sahabat Aksan. Ini faedahnya. Nah, kawakallamallahu Musa taklima. Allah berbicara benar-benar. Karena ini menguatkan. Bukan menunjukkan cara di sini. Nah, lalu diingkari oleh Ja'ad. Dan diingkari pula oleh sebagian yang mengikuti paham acuh Ja'ad. Nah. Ya, tanpa terasa kan ikut dia. Orang yang mengingkari Allah berbicara kepada Musa. Padahal Allah mengatakan taklima benar-benar berbicara. Berarti sepaham tak? Sepaham tak? Sepaham tak? Apa kenapa menggeleng itu? Hah? Kenapa menggeleng itu? Kan Ja'ad bilang tidak berbicara. Antum bilang juga tidak berbicara. Saya paham tidak? Nah, itu penggeleng. Itu sudah mulai ngantuk nampaknya. Oh iya, saya... Anda belum kasih buku. Salah beri ya? Atau belum kasih buku ini? Itu yang antum. Mirip-mirip. Dua beradik ya? Hah? Rezeki dia besok untuk antum ya? Subhanallah. Karena beliau kasih buku, saya kasih buku tadi. Nah, karena belum dibayar. Mana tahu nanti gratis. Segitu itu. Tapi kalau mau dibayar, saya bayar nanti. Tidak apa-apa. Aman tuh. Ya, kasih buku siapa? Antum apa beliau? Oh, beliau. Beruntung dia. Saya kira beliau tadi. Ya. Harus hari ini juga. Saya jemput sekarang. Tidak. Nah, ya, sabar ya. Insya Allah. Kau muslimin muslimat. Tidak. Kalau rezeki itu kadang salah ulurkan. Tidak perlu dikembalikan. Tidak perlu. Insya Allah saya kasih pekan, dua pekan ke depan. Kalau tu teringat, kalau tidak, sabaran tu tak sah. Nah, Allah musta'an. Saya tidak nyesal, alhamdulillah. Jadi intinya, saya ulang kembali. Mungkin karena itu antum tidak mau nganggur. Astagfirullahaladzim. Jadi, saya ulang kembali. Ja'ad mengingkari Allah berbicara kepada Musa secara langsung. Sebagian orang yang tidak mengikuti Ja'ad alirannya, tetapi memahami juga yang sama. Berarti sepaham tak? Walaupun tidak se'ah. Paham tak? Sepaham tapi tidak se'ah. Se'aliran. Sama, Al-Mu'tazilah menolak seluruh sifat Allah. Di antaranya menolak Allah di atas. Sebagian yang tak se'aliran Mu'tazilah, sepaham dengan Mu'tazilah. Jelas? Paham tak? Alhamdulillah. Dia tidak Mu'tazilah, tapi pahamnya sama dengan Mu'tazilah. Walaupun alirannya berbeda. Sebagaimana sebagian pemahaman ahli bid'ah setam dengan ahli sunnah. Ya, pemahaman sebagian ahli bid'ah ada yang sama dengan ahlu as-sunnah. Apa contohnya? Nah, sebanyak itu contohnya ya, bahwa Nabi Muhammad menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa tidak ada yang menyelamatkan dari api neraka kecuali kalimat la ilaha illallah. Tapi tak sah atau sah alirannya? Nah, tidak sah aliran. Jelas? Jelas ya? Jadi tidak semua yang diyakini oleh golongan-golongan yang menyimpang itu semuanya salah, tidak. Jelas? Sebagaimana sebagian ahlu sunnah hari ini tidak semua perilakunya benar. Tidak semua ijtihadnya benar. Jadi boleh terjadi salah. Cuman mana yang lebih bagus? Sering salah, kadang-kadang benar, atau banyak benar tapi kadang-kadang salah? Alhamdulillah, itulah ahlu sunnah. Berada di jalan yang benar, cuman kadang-kadang tersalah. Daripada berada di jalan yang salah, kadang-kadang benar. Pilih yang mana sih? Makanya orang tak akan mau digelar ahli bid'ah siapapun, sekalipun ahli bid'ah. Tak mau deh. Sekalipun dia berjuang sekeras-kerasnya untuk meninggalkan bid'ah dengan memberi label hasanah. Nah, tapi dia tetap akan mengatakan ahlu sunnah. Bahkan yang ahli sunnah yang gigih menegakkan sunnah dianggap ahli sunnah kawin. Kawin 9 pula, bukan kawin 3. Kawin 9. Awak bilangnya kawin 2 aja kan? Hanya tidak dibilang kawin 9. Padahal kita tanya, antum mengatakan Allah tidak di atas, mana sunnahnya? Kan enggak ada? Ada. Nabi mengatakan Allah tidak bertempat. Kok pada diam? Betul-betul dengan itu ya? Nah, kalau dengan itu capek, bilang aja. Terus terang lagi. Jangan makan hati itu. Awak nak pulang, belum selesai juga. Kau muslimat. Tidak ada Nabi mengatakan Allah mustahil punya tempat. Tidak ada. Kata-kata itu tidak ada dari Nabi alaihissalam. Dan kita juga tidak mengatakan itu. Walaupun tidak ada hadis yang mengatakan, kita juga mengatakan Allah tidak bertempat. Nah, berarti kalau antum tapi antum mengakui Allah di atas, berarti bertempat. Tidak semua di atas itu bertempat. Langit di atas kita bertempat ya. Ada bertempat. Ya. Langit menempati sesuatu. Tidak, dia di atas. Kan sering anak ulang-ulang, antum masih hidup kan? Apa tanda hidupnya? Masih bernapas, tait. Masih punya ruh. Ruh antum itu di mana? Ada tempatnya. Tapi kalau dibilang, di mana ruh? Dalam jasad. Di mana tempatnya di jasad? Ada tempatnya di jasad? Ini terbahasa panggil ahli ruhnya. Tidak ada tempatnya di jasad, kawan. Tidak ada. Buktinya setelah mati, badan tambah berat, tambah lagi kan? Tambah berat. Periksaan ada tempatnya, tidak ada. Sekarang antum punya ilmu atau tidak? Tidak punya. Punya ilmu? Tidak. Ilmu, orang kalau nanya ilmu di mana, paling nunjuknya ke sini atau ke sini. Ya kan? Ilmunya di sini atau di sini. Semua orang bilang. Cuma ada enggak tempat ilmu itu di situ? Dan ilmu itu ada apa enggak? Ya. Jelas? Berarti tidak mesti hukum yang mengatakan sesuatu di atas sesuatu mesti menempati sesuatu. Enggak benar. Jelas? Kemudian sesuatu di atas sesuatu, mesti yang di atasnya lebih kecil dari yang di bawahnya. Itu kaidah juga tidak benar. Di makhluk saja sudah banyak batilnya. Apalagi di Al-Khaliq. Lagi ketika kami mengatakan, atau kita mengatakan, Allah di atas. Jangan antum pahami kami seperti antum memahami. Karena tanya dulu, paham antum itu gimana? Maksud kami Allah di atas, ya jauh dari makhluknya. Tidak membutuhkan makhluknya dan tidak mengambil tempat. Kok bisa? Ya, kalau kok bisa itu saya tidak tahu. Cuma yang jelas Allah katakan dia di, ya, selesai. Nah, Ja'd bin Dirham mengingkari Allah berbicara. Ja'd bin Dirham mengingkari Allah mengambil Ibrahim sebagai kekasih dekatnya. Subah. Lalu Al-Khalid bin Abdul Al-Qasim mengatakan, Subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah dan maha tinggi, amma yaqulul Ja'du uluwan kabira. Dari apa yang dikatakan oleh Ja'd bin Dirham ini setinggi-tinggi dan sebesar-besarnya. Wa nazala anil mimbar, fadzabahahu biyadih wa amara bisalbih. Lalu dia turun dari mimbar dan menyembelih Ja'd bin Dirham dengan tangannya sendiri dan memerintahkan untuk disalib beberapa hari. Karena ini kerusakannya luar biasa. Kalaulah orang al-muharib yang buat kerusakan di masyarakat, tidak ada kambing orang yang sudah mulai bisa dimakan daging dari sembelihnya. Tidak ada telur ayam kecuali sudah diambilnya. Tidak ada anak gadis orang kecuali sudah rusaknya. Dan seterusnya ini namanya muharabah. Ya, semua kerusakan ada dibuatnya dan meresahkan masyarakat. Selama tidak bisa disuruh tobat. Ini kan dipotong tangan dan kakinya. Dan disalib. Apalagi yang seperti ini merusak akidah umat Islam. Orang mencuri ada harapan diampuni. Walaupun dia tidak tobat ketika mati. Ada harapan diampuni. Orang berzina, ma'asyiral kiram, na'udzubillah, walaupun dia sebelum mati bertobat, asal mati dalam keadaan Islam, ada harapan diampuni. Tetapi kalau sekutukan Allah, ya, sesat dalam akidah, sampai kufur misalnya, atau syirik misalnya, dari perkataan itu, mati tidak bertobat, tidak ada harapan diampuni. Jadi mana lebih besar dosanya? Orang yang buat kerusakan tadi atau ini? Saya ulang lagi. Mana yang lebih besar dosanya? Orang yang membunuh-bunuh tadi atau yang merusak akidah ini? Merusak akidah ini. Karena akidahnya menyebabkan kekufuran. Ya, bukan lagi akidah yang bid'ahnya hanya sekedar bid'ah ringan. Tapi menyebabkan orang keluar dari Islam. Oleh sebab itu, maka dia lebih berhak kena hukum ini. Dan ini melalui proses, bukan langsung. Bukan langsung. Makanya kaum muslimin dan muslimat, orang yang merusak masyarakat dengan berbagai keonaran dan seterusnya, lalu tidak disuruh tobat, tidak mau dia tobat, berhak untuk disalib, berhak untuk dipotong kaki, tangan dan sebagainya. Nah, orang ini pasti lebih berhak untuk dieksekusi. Allahu musta'an. Tentu saja jangan antum yang lakukan. Nah, jangan antum yang lakukan. Lalu gimana Ustaz? Ini hukum Allah. Iya, hukum Allah itu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang Allah perintahkan kepadamu, lakukan apa yang kamu bisa. Masalah eksekusi hukum seperti ini bukan hak pribadi, bukan hak kelompok, tetapi adalah mereka para pemangku kebijakan, para walatul umur. Oleh sebab itu, jangan cita-cita jadi waliul amri kalau tidak sanggup melakukan perintah Allah. Berat. Nah, ya, makanya kita dilarang untuk ambisi menjadi pemimpin. Maksudnya ambisi untuk kepentingan, ya. Tapi kalau seandainya nanti antum disuruh, jadi aja lah. Mana tahu nanti di tangan antum, Masya Allah. Masya Allah, Islam jaya. Terima kasih dan mohon maaf. Kayaknya waktu yang membatasi. Hah? Apa? Belum jam 7. Ini serius deh saya. Nah. Karena saya bang, sejam lagi masih bisa. Hah? Nah itulah, jadi cukup itu aja dulu ya. Nah. Dan insya Allah masih ada umur sama panjang. Rezeki masih ada, semoga diberkahi semuanya. Semoga Allah jaga kita dengan hidayahnya.